Nah, Allah mengatakan tidak hanya khubz satu dalam bentuk mufrad. Allah menyatakan telah kami selamatkan Lot, Nabi Lot, dari penduduk negeri atau dari negeri yang penduduknya ta'malul khaba'ith, biasa melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor. Perbuatan Luti bukan hanya satu bentuk perbuatan kotor seperti yang disebutkan dalam ayat ini juga dan dalam ayat yang tadi yang dalam surat Al-A'raf ayat 80 itu. Yang artinya bahwa semua bentuk seperti ini juga, seperti itu juga dalam surat Al-A'raf itu, ayat ini dalam surat Al-Anbiya ayat 74 ini semakna, makna al-khaba'is semakna. Artinya apa? Menghimpun semua perbuatan-perbuatan yang kotor. Menghimpun semua perbuatan-perbuatan kotor. Ini Luti. Perbuatan homo. Wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'is. Dan ini juga tanbih juga buat para aba dan ummahat, juga para mas'ulin, ya, yang kita membina, menampung atau menjaga apa namanya, punya asrama, banin. Nah, yang punya artinya menampung ini, mengasramakan banat, ini juga hati-hati. Kecenderungan misalnya muncul. Kalau secara pribadi rasa suka kepada salah seorang temannya, ini kepada para thalabah, jangan sampai terbawa oleh syaitan. Ingat, jiwa kita adalah, nafsu kita adalah jiwa yang, nafsu yang lemah. Kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, dan nafsu itu ammaratun bisu'. Muncul bisikan-bisikan, ada kecenderungan rasa suka kepada sama teman, mohon perlindungan kepada Allah Ta'awud dan minta perlindungan kepada Allah, dan buang jauh-jauh pikiran tersebut, lawan dengan mengalihkannya kepada yang lain. Jangan terbiasa dengan menghayal bersendirian atau berduaan dengan teman yang disenangi itu. Makanya juga dilarang untuk mereka yang ditukar pakaian misalnya, ya. Itu hal-hal yang walaupun mungkin tidak mulanya, tapi arti itu kita menjaga. Yang perempuan juga misalnya mungkin pegangan ataupun segala macam itu, walaupun kita tahu misalnya taruhlah perasaan mereka masih polos-polosnya, tapi kita untuk menjaga jangan sampai terbawa oleh syaitan, karena manusia itu lemah. Maka kita punya sikap yang agak mungkin dalam hal ini mungkin dianggap terlalu kaku, terlalu ketat. Demi untuk menjaga jangan sampai terbuka zari'ah yang membawa kepada kejelekan. Ya, silakan. Lakibuna, ya, silakan juluki apa saja. Kita kaku saklek nang. Ya, demi untuk mangkas menutup jalan-jalan ini. Kalau enggak terima misalnya para abah dan ummahat, ya, menganggap apa namanya kita di sini terlalu kaku, terlalu, silakan bawa ke tempat yang lebih longgar. Atau dididik di rumah sendiri lebih aman. Lebih terpantau. Karena lebih tahu tentang karakter anaknya. Dan kita harap ta'awun dari para ummahat dan aba. Kita sampaikan perkara-perkara seperti itu yang kita lihat. Kita tidak menuduh, tapi cuma kita menyatakan, menyampaikan apa yang ada. Taruh apa takwilnya, apa yang dia lakukan, dia niatnya tidak. Tapi kita berusaha untuk menutup pintu-pintu itu. Sehingga bisa, apakah kita minta tolong, apa namanya, ta'awunnya, dukungannya. Kalau kita sampaikan kepada ananda seperti ini, ya, putri ataupun putranya, kita lihat, tolong. Makanya ini juga jadi tanggung jawab para mudarisin ataupun musrif ataupun murabbi ataupun mas'ulin untuk dekat dengan orang tua wali murid, sehingga kenal watak atau bagaimana keadaan anaknya. Ya, anak didik tersebut. Jadi bisa dari apa namanya sharing dengan kedua orang tuanya, atau jadi tukar pendapat, tukar pikiran, orang tuanya memberitahukan tentang keadaan anak ini. Kadang-kadang dia di rumah mungkin manjat, ya, terdekat dengan orang, tapi di begitu luar dari orang tuanya, berada di pondok, masya Allah, nampak rujulahnya, ya, nampak rujulahnya, jantan. Begitu juga yang mungkin yang perempuan. Nah, di rumah masya Allah, kadang-kadang seperti tomboy istilahnya, seperti kelaki-lakian, tapi ketika dia mungkin berada di ma'hadnya, bertemu dengan teman-temannya, lebih feminim. Ya, nah ini makanya perlu untuk saling nah, berhubungan komunikasi, ya. Nah, berpendapat orang tua menerangkan tentang keadaan putrinya ataupun putranya, kemudian para mudarisin juga perlu tahu tentang anak asuhnya. Baik. Qala wa akkara subhanahu dzalika alaihim biqaulihi wa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'ith. Jadi alif lamnya di situ alif lam istighraqiyah. Alif lam istighraqiyah menghimpun semua bentuk khubus, kekejian, kekotoran. Bagaimana dalam ayat surat Al-A'raf. Summa akkara subhanahu alaihim. Sama, cocok? Ya. Yeah. Summa akkara subhanahu, ya, sama. Baik. Thumma akkada alaihim al-lawm, al-zam. Thumma akkada alaihim zam biwasfain. Kemudian Allah pertegas lagi celaan itu. Biwasfain. Dengan dua sifat. Fi ghayatil qubh. Yang betul-betul nampak jeleknya. Puncak sudah. Kejelekan yang mereka lakukan. Tidak ada yang lebih jelek lagi dari perbuatan mereka. Innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Sudah qauma sau tambah lagi fasiq. Qala wa sammahum mufsidin. Allah namakan mereka itu orang-orang yang merusak. Fi qauli nabihim sebagaimana dikatakan oleh dalam doa Nabi Lut, Rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Mereka memang betul-betul merusak. Merusak, mencari korban terus, yang tidak pernah puas. Ya, digambarkan oleh beliau rahimahullah bahwa mereka pelaku-pelaku lut ini bukan karena hajah, tapi karena apa? Syahwat. Karena syahwat. Qala wa sammahum zalimin. Sammahum zalimin. Allah namakan mereka itu zalim. Fi qawlil malaikati li Ibrahim. Bagaimana perkataan yang Allah ceritakan tentang ucapan para malaikat. Berkata kepada Nabi Ibrahim. Inna muhliku ahli hadihil qaryah. Inna ahlaha kanu zalimin. Sungguh para malaikat yang datang. Dijamu oleh Nabi Ibrahim. Berkata kepada Nabi Ibrahim. Inna muhliku ahli hadihil qaryah. Jika ditanyakan, "Madza khatbukum ayyuhal mursalun?" Apa keperluan Anda wahai para utusan? Nah, mereka menerangkan, "Inna muhliku ahli hadhihi al-qaryah, kami akan menghancurkan penduduk negeri ini, negeri Sodom. Inna ahlaha kanu zalimin." Sungguh mereka itu orang-orang yang senantiasa dalam keadaan zalim. Fata'ammal. Fata'ammal. Menyenang. Man uqiba bimithli hadhihi al-uqubat. Orang-orang yang diberi hukuman serupa ini. Wa man dhammahu Allah bimithli hadhihi al-madammat. Dan renungkan, perhatikanlah bagaimana Allah mencela orang-orang tersebut dengan celaan-celaan yang seperti ini. Buruknya dikatakan perbuatan mereka itu adalah karena ta'malul khaba'ith, dengan semua kejelekan, semua kekotoran, semua kekejian. Kalau zina Allah sebutkan pada dalam hadis dalam ayat yang lalu bagaimana kata beliau, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan. Nah, ya, dalam bentuk karena isim nakirah yang menunjukkan bahwa kata beliau rahimahullah itu salah satu di antara perbuatan-perbuatan fawahish. Kana minal fawahish. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang melakukan liwat ini, perbuatan homo ini, Allah menyatakan atatunal fahishah. dengan alif lam yang menunjukkan apa? Alif lam istighraqiyah istilahnya. Nah, yang menunjukkan semua sifat fawahish ada di dalam perbuatan homo tersebut. Seperti juga dalam ayat Al-Anbiya ini. Semua perbuatan khaba'is, khubus, perbuatan-perbuatan kotor itu ada di dalam perbuatan homo tersebut. Nah, mereka dinamakan mufsid, mereka dinamakan zalim, bahkan predikat mereka kanu qauma sau'in fasiqin. Orang-orang yang fasik, yang keluar dari ketaatan, keluar dari fitrahnya. Qala rahimahullah, wa lamma ja'ala fihim khaliluhu Ibrahim al-malaika, ketika khalilnya Ibrahim alaihi salam mendebat malaikat, karena sifat beliau apa? Sifat beliau itu Allahun Halim, penyayang, suka mengeluh, artinya beliau Allah, ya Allah, merasa sakit, merasa sedih dengan apa yang menimpa orang lain. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim begitu santunnya, begitu lembutnya, hatta kebenciannya kepada orang-orang musyrikin. Nah, bencinya itu masih yang keluar dari ucapan beliau, kata-kata yang dalam menurut para ulama itu kalimat dajar yang paling rendah. Uffil lakuma wa lima ta'buduna min dunillah. Uffil, kalimat dajar yang paling rendah. Jengkel, marah, umpatan yang paling. Nah, saking santunnya beliau rahimahullah dan halim sallallahu alaihi wasallam. Saking santunnya beliau, penyayang. Allahun halim. Maka waqad akhbaruhu bi ihlakihim, sementara mereka para malaikat telah menerangkan kepada Nabi Ibrahim akan menghancurkan penduduk negeri Sodom. Qila lahu, bagaimana dalam firman Allah, ya Ibrahim a'rid an hada, jauhi, tinggalkan ini, jangan debatkan. Innahu qad ja'a amru rabbik, telah datang ketetapan Rabbmu. Wa innahum atihim adabun ghair mardud, sungguh telah datang kepada mereka azab yang tidak akan tertolak. Qala wa ta'ammal khubs al-lutiyah, perhatikanlah, maka renungkanlah. Nah, betapa buruk dan kejinya, kotornya perbuatan Luti ini. Wa farta tamarrudihim, dan betapa keterlaluan sikap kedurhakaan mereka, lancangnya mereka, beraninya mereka ala Allah, terhadap Allah. Berani menantang Allah, durhaka kepada Allah, berani melawan Allah. Haitsu ja'u nabiyyuhum, bahkan ketika mereka, yaitu ketika mereka datang kepada nabi mereka Lutan, lamma sami'u bi annahu qad taraqahu abyafun hum min ahsanil bashari suwaran, mereka datang kepada nabi Lut ketika mendengar bahwa nabi Lut didatangi orang, didatangi tamu-tamu di malam hari, yang itu adalah tamu-tamu orang-orang yang paling bagus bentuknya, rupanya, paling gantengnya. Sudah, dari mana ini berita tersebut kok bisa sampai ke tangan, ke telinga mereka? Istri Nabi Lut. Dari istri Nabi Lut. Ini khianat yang dilakukan oleh istri Nabi Lut. Nah, dan seperti itu artinya, nah, tidak ada, jadi disebutkan di dalam ayat. Nah, fakhanatahuma, dua istri Nabi yang mulia, Nabi Nuh dan Nabi Lut, mereka berkhianat bukan dalam perbuatan keji. Allah jaga ranjang nabinya, ya. Nah, para anbiya dari yang kotor, Allah pilihkan yang terbaik untuk kekasih-kekasihnya, wali-wali, pemimpin-pemimpin walinya ini, para anbiya war rusul, orang-orang pilihannya, Allah pilihkan yang terbaik juga. Bagaimana Allah katakan at-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat, Allah pilihkan lebih-lebih untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Allah pilihkan yang terbaik, Allah pilihkan yang terbaik. Nah, qala fa aqbala lutiyah ilaihi, datanglah para pelaku, orang-orang homo ini kepada ilaihim, nah, kepada beliau. Yuharwilun, dalam keadaan bersegera mereka, begitu mendapatkan kabar langsung mereka datang kepada Nabi Lut. Falamma ra'ahum, ketika beliau melihat mereka, qala lahum, sebagaimana firman Allah, ya qaum haula ibanati hunna atharu lakum, Mereka Allah menyatakan tentang ucapan Nabi Nuh, mana Nabi Lut, wahai kaumku, mereka ini anak-anakku, anak perempuanku, lebih suci untuk kalian. Kalau kalian mau menikah dengan, silakan, ini anak-anakku lebih suci untuk kalian. Kalau kalian mau menikah. Fafada abuya fahubi banati, pengorbanan beliau. Beliau tebus tamu-tamunya tadi yang belum beliau ketahui siapa mereka. Beliau tebus tamu-tamunya itu dengan anak-anak perempuannya. Yuzawijuhum. Untuk beliau nikahkan bihinna dengan anak-anak perempuannya. Khaufan ala nafsihi wa abiyafihi minal arsyadid. Karena takut, khawatir terhadap bahaya menimpa diri beliau dan tamu-tamu beliau. Juga khawatir, yakni tertimpa aib yang sangat berat. Faqala, kata beliau, seakan-akan beliau mengatakan, ya qaum, ha'ula'i banati hunna atharu lakum. Ha'ula'i nab, ya qaumi, ha'ula'i banati hunna atharu lakum, fattakullaha wa la tukhzuni fi daifi. Alaysa minkum rajulun rasyid. Wahai kaumku, ini anak-anak perempuanku, mereka lebih suci untuk kalian. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, dan jangan kamu permalukan aku terkait dengan tamu-tamuku. Tidak adakah di antara kalian orang yang berakal, yang masih lurus, masih normal? Alaysa minkum rajulun rasyid. Ini menunjukkan apa? Juga bahwa mereka, orang-orang yang melakukan homo ini, bukan orang-orang yang punya akal. Tidak lurus lagi akalnya, tidak lagi lurus normal jiwanya. Sebagaimana kata para atibba. Nah, mereka itu dalam keadaan apa? Terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan. Istilahnya deviasi, sesuatu yang menyala. Nah, itu adalah hal-hal yang abnormal, yang tidak normal. Walakin akan tetapi radda jabbarin anin. Faraddu alaihi raddnam, walakin radda jabbarin anin. Mereka menolaknya, mereka membantah beliau, mereka menantang. Tapi dengan tantangan, ini mereka menolak, bukan menolak dengan santun. Lakin radda jabbarin anin, dengan sikap arogan, dengan sikap keras kepala. Kata mereka, bagaimana firman Allah, laqad alimta ma lana fi banatika min haq, wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kata Allah tentang mereka, ucapan mereka, sungguh kamu sudah tahu, wahai Lut, kami tidak punya urusan, tidak punya keinginan terhadap anakmu, dan sungguh kamu tahu apa yang kami inginkan. Qala fa nafatha Nabiullah nafatha masdur. Beliau pun Nabi Allah menghelakan nafas, ya, mendesah. Nah, dalam keadaan nafatha masdur, orang seperti orang yang tertekan, sesak dadanya, paruh nafasnya. Kharajat min qalbin makrubin anid. Keluar dari hati, dari lubuk hati yang betutul dalam keadaan duka, nestafa, lara, sakit, sedih, luar biasa. Faqala, bagaimana firman Allah, lau anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Seandainya aku punya kekuatan melawan kalian, atau berlindung pada ruknin syadid, perlindung yang sangat kuat. Fanaffasa lahu rusulullah, maka para utusan Allah ini memberikan jalan keluar, kabar gembira. Nafasa tanfis, yakni penyelamatan, menenangkan beliau, menerangkan kepada beliau an haqiqati wa kashafu lahu an haqiqatil hal. Mereka pun membuka hakikat yang sebetulnya. Siapa mereka? Wa a'lamu annahum laysu mimman yusalu ilaihim wala ilaihi bisababihim. Dan mereka pun menerangkan, para malaikat pun menerangkan kepada Nabi Lut bahwa mereka, musuh-musuh tersebut, artinya orang-orang kafir itu, mereka yang para malaikat itu, annahum laysu mimman yusalu ilaihim, mereka bukan termasuk orang-orang yang bisa didatangi, bisa disentuh. Ya, tidak ada yang bisa didekati. Tidak ada yang bisa sampai kepada mereka. Wala ilaihi bisababihim. Dan tidak pula, bisa mereka itu bisa datang, ya, kepada Nabi, menyentuh Nabi Lut dengan sebab mereka. Artinya, malaikat itu mengatakan, seakan-akan bahwa tenang, mereka tidak akan bisa menyentuh kami dan tidak bisa pula akan menyentuh kamu, artinya dengan mengalahkan kami. Fala takhaf minhum, maka jangan kamu takut terhadap mereka. Wala ta'ba bihim, jangan pedulikan mereka. Wahawin alaik, tenangkan dirimu. Faqalu, kata mereka kepada Nabi Lut, bagaimana firman Allah, ya Lut, inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Kami utusan 6 Rabbmu. Kami adalah para malaikat utusan Allah dan mereka tidak akan sampai kepadamu. Mereka tidak akan bisa mendekati kamu. Wa basyaruhu bima ja'u bihi minal wa'di lahu wa liqaumihi minal wa'idil musib. Mereka pun menerangkan kepada Nabi Lut kabar gembira apa yang janji yang diberikan oleh Allah untuk beliau dan untuk kaumnya. Ancaman-ancaman yang pasti akan menimpa mereka. Faqalu fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahu inna maw'idahum as-subh alaysa as-subhu biqarib. Nah, kata Allah, maka bawa keluargamu berjalan di penghujung malam ini. Ini menjelang subuh. Dan jangan satupun dari kamu yang menoleh kecuali istrimu. Biarkan dia, karena dia akan terkena apa yang menimpa mereka. Inna mau'idahum subh, janji mereka, kepastian untuk mereka adalah hari di waktu subuh. Fastabta'a nabiyullahi mau'idah halakihim. Nabi Lut menganggap, kok masih nunggu subuh? Enggak sekarang saja. Saking gemasnya dan jengkelnya kepada orang-orang yang rusak ini. Kenapa kok ditunda? Waqala, seakan-akan beliau mengatakan, Nabi Lut ingin mengatakan, uridu ajal min hadza. Saya ingin lebih cepat dari ini. Jangan nunggu subuh. Faqalat malaikat. Para malaikat datang. Alaysa subuhu biqarib. Berkata, malaikat yang datang ini berkata sebagaimana firman Allah, alaysa subuhu biqarib. Bukankah subuh menjelang? Sudah hampir tiba. Di saat-saat seperti ini juga dikatakan para ulama, waktu-waktu yang seperti ini, waktu-waktu yang memang mustajab. Nah, ketika orang itu betul-betul dia mengharapkan pertolongan Allah, juga saat-saat di mana memang waktu-waktu itu adalah waktu yang seringnya, bencana untuk orang-orang kafir. Di saat mereka dalam keadaan terlelap, ini waktu-waktu yang di mana kita manusia sangat-sangat lelapnya, iya kan? Setengah yani jam satu ke atas itu sudah bukan kita bangkit untuk ke kamar mandi atau berwudu, ya, dapat deringan mungkin bel atau jam wakernya ataupun dari gadgetnya itu waktu yang menunjukkan untuk jam 2 sudah bunyi, jam 3 atau jam itu langsung masih tarik selimut. Saat-saat yang lelap itulah sering Allah menimpakan mengirimkan bala hukumannya kepada musuh-musuhnya dalam keadaan mereka sangat-sangat lelap. Itu di malam hari. Dalam waktu di siang hari, kalau di siang hari saat-saat mereka dalam keadaan bermain-main, dalam keadaan santai. Sedih kita, tapi apa boleh buat? Barangkali teguran buat kita. Ya, itu termasuk mungkin juga rahmat Allah. Saat-saat bagian saudara kita, masya Allah, di kalangan salafiyin kaum muslimin. Pembersihan, semoga Allah merahmati mereka yang muslim, yang beriman pada Allah. Allah ampuni mereka, disapu bersih oleh tsunami atau yang seperti itu. Kejadian ini artinya di masa-masa lalu seperti itu juga keadaan-keadaan muslim. Ini mereka yang dapatkan kalau yang dahulu memang Allah lenyapkan itu karena dosa-dosa yang mereka perbuat. Qala fawalna. Qala alaysa subhu biqarib. Fawallahi ma kana baina halaki a'da'illahi wa najati nabiyhi wa awliya'ihi illa ma baina as-sahr wa tulu'il fajr. Waktu-waktu mustajab. Demi Allah, tidak ada antara rentang waktu antara hancurnya musuh-musuh Allah dan selamatnya Nabi Allah dan para walinya kecuali antara sahur dan waktu subuh. Waktu-waktu yang mustajab. Maka Ahlus Sunnah lebih-lebih. Apalagi di zaman-zaman seperti ini, fitnah yang demikian dahsyatnya, tidak ada tempat lagi untuk kita kecuali berlindung kepada Allah, lari mengadu kepada Allah. Maka manfaatkan waktu-waktu yang seperti ini. Kita minta pertolongan kepada Allah untuk diselamatkan. Diselamatkan pula keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, orang tua kita. Nah, qala wa idza bi diyarihim qad quqtuliat min usuliha. Dan tiba-tiba ternyata pada waktu itu juga negeri kampung-kampung mereka, rumah-rumah mereka, tanah ini tempat mereka berdiam, uktuliat min asliha, dicabut sampai seakar-akarnya, sedalam-dalamnya. Hitung sendiri berapa dalamnya danau laut mati. Danau laut mati sekarang ini jadi tempat wisatawan mereka, ya. Na'udzubillah. Itu seperti itu dalamnya diangkat oleh malaikat, warufiat nahwas sama, diangkat ke langit, diangkat ke arah langit. Hatta sami'atil malaikatu nubahal kilab wa nahiqal hamir, sampai para malaikat di langit dunia yang nampak kita ini itu mendengar lolongan anjing-anjing penduduk yang dimiliki oleh penduduk Sodom dan ringkikan keledai-keledai mereka. Fabarazal marsum alladhi la yurad min indir rabbil jalil ila abdihi wa rasulihi Jibril bi an yuqallibaha alaihim. Nah, muncullah al-marsum yang diperintahkan, alladhi la yurad min indil, yang tidak bisa ditolak dari sisi Rabbul Jalil, Allah yang maha mulia, kepada hambanya dan rasulnya, yaitu Jibril, di mana dia diperintahkan oleh Allah untuk membalikkan negeri tersebut dengan penduduknya. Kama akhbar bihi fi muhkamit tanzil, sebagaimana Allah terangkan di dalam ayat yang muhkam. Faqala azza min qail, Allah yang maha mulia berkata, falamma jaa amruna naj'alna 'aliyaha safilaha wa antarna 'alayha hijaratan min sijil. Ketika telah datang ketetapan kami, kata Allah, kami jadikan yang atasnya di bawah. Negeri yang tadinya begitu megah di zaman itu sudah maju ke peradabannya, dibalikkan oleh Allah. Ingat, itu negeri-negeri yang sudah maju di zamannya, di masa itu sudah merupakan negeri yang maju. Kita tahu Mesopotamia ini peradaban lama sejarah, ya. Itu negara-negara atau dunia ini daerah-daerah bangsa-bangsa yang punya peradaban tertua dan maju di zaman itu. Antum tahu hanya ini taman bergantung Babilonia, itu termasuk salah satu di antara keajaiban dunia, kata mereka. Negeri tempat asal Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Lut juga berasal dari sana, terus pindah ke Sodom. Falamma jaa amruna 'ali ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil, dan kami hujani mereka dengan batu-batu dari neraka. Faja'alahum ayatan lil 'alamin. Allah jadikan mereka tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi seluruh alam. Wa mau'izatan lil muttaqin, sekaligus nasihat buat orang-orang yang bertakwa. Wa nakalan, siksaan, wasalafan, pendahulu, liman syarakahum fi a'malihim minal mujrimin, pendahulu bagi orang-orang yang seperti mereka di dalam perbuatan dosa di kalangan orang-orang yang durhaka. Maka peringatan buat mereka yang punya ataupun yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, kalau mereka bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, itu pasti tinggal tunggu waktu. Jangan jadi sebab, kalau misalnya mau hancur, hancur sendiri. Kalau tidak mau juga, diperbaiki. Jangan membawa menjadi sebab orang lain juga binasa. Nah, ya. Nah, malaikat pada bumi pun menjadi sampai takut. Binatang pun sampai takut. Gunung-gunung hampir hancur melihat perbuatan-perbuatan ini dilakukan di atasnya. Waja'ala diyarahum bitariqis salikin, dan Allah jadikan pula negeri mereka Allah yang merupakan jalur lintas hubungan darat. Nah, ya, mereka yang dari Hijaz, dari Madinah terutama, nah, mau ke Syam itu lewat negeri Sodom. Nah, sekarang di Yordan, ya, negeri yang selalu yang dilewati oleh mereka pulang pergi. Wala Allah berfirman, inna da'inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin wa innaha la sajilin muqim wa innaha la bisabilin muqim inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin akhadahum ala siratin wahum na'imun. Allah hukum mereka, Allah siksa mereka dengan tiba-tiba dalam keadaan mereka sedang lelap. Wa ja'ahum ba'suhu wa hum fi sakratihim ya'mahun. Datang kepada mereka siksaan Allah dalam keadaan mereka mabuk. Nah, dalam ke perbuatan mereka melampaui batas tersebut. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Tidak ada lagi gunanya apa yang mereka usahakan. Fanqalabat tilka ladzat alaman fa asbahu biha yu'adzabun. Kelezatan yang mereka nikmati, kelezatan kesenangan yang mereka rasakan berhubungan dengan cara yang keji itu menjadi alam, menjadi penyakit, menjadi deraan, menjadi kepedihan. Fa asbahu biha yu'adzabun, yang akhirnya mereka disiksa dengan kesenangan yang mereka peroleh, mereka rasakan itu. Ma'aribu kanat fil hayati li ahliha idzaban fasarat fil mamati adzaban. Ma'arib, hajat yang dalam keadaan ketika di waktu hidupnya li ahliha adzaban, ya seakan-akan itu ma'arib itu merupakan idzab, perkara yang manis. Naam, ini maksudnya ma'arib itu penyaluran syahwat ya, yang ketika di dunia itu sebagai idzab, itu yang manis bagi pelakunya, bagi pemiliknya. Fasarat fil mamat adzaban. Nah, akhirnya dalam kematian itu menjadi azab. Ma'arif yang tidak, yang tersalur dalam ini perbuatan apa, melalui perbuatan keji, apalagi perbuatan-perbuatan ini luti. Zahabatil lizzat, al-lizzat zahabat, wa aqabatil hasarat. Hilang sudah kelezatan, hilang sudah nikmat yang mereka rasakan, berakhir dengan kekecewaan, diganti dengan penyesalan. Wan qadati syahwat, hilang sudah, putus sudah syahwat. Wa aurasati syaqwah, yang ada tersisa hanyalah kehinaan, yang ada hanyalah kesengsaraan. Tamatta'u qalilan, mereka bersenang-senang sedikit. Wa udzibu tawilan, dan tersiksa dalam keadaan masa yang panjang. Dalam waktu sebentar mereka menikmati, seumur hidup mereka berapa tahun, puluhan tahun, 20-an tahun mereka menikmati. Tapi udzibu tawilan, bertahun-tahun ini mereka rasakan itu ibaratnya seperti fata morgana, ibaratnya seperti waktu duha dibandingkan dengan hari-hari sepanjang hari. Nah, wa udzibu tawilan, dan mereka disiksa dalam waktu yang sangat panjang. Rata'u marta'an wakiman, mereka berlabuh di tempat berlabuhnya wakiman yang jelek, artinya mereka seperti kalau gembala bersenang-senang di rumput-rumput yang hijau, tapi ini wahim, sesuatu yang buruk. Fa'aqabahum adzaban alima, akhirnya menimpakan kepada mereka, memberikan kepada mereka siksaan yang sangat pedih. Askaratuhum khamratu tilka syahwah, khamr syahwat tersebut membuat mereka mabuk. Bius yang mereka rasakan dari syahwat yang kotor ini membuat mereka mabuk sehingga mereka lupa. Bahkan sebagian mereka ketika di kepergok, ada mungkin dipukulin, ya, itu malah menantang. Famastafaqu minha illa fi diyaril mu'adzabin. Tidaklah mereka sadar dari mabuk tersebut kecuali ketika mereka berada di negeri azab, dalam neraka. Wa arqadathum tilkal ghaflah. Kelalaian-kelalaian itu telah membuat mereka tertidur lelap. Famastayqadu illa wa hum fi manazilil halikin. Mereka tidak terbangun tidak terbangun kecuali ketika mereka berada di tempat-tempat orang-orang yang binasa. Fanadimu wallahi asaddan nadama. Mereka demi Allah menyesal dengan penyesalan yang betul-betul dahsyat. Hatta hina rayan faun nadam, ketika tidak ada lagi gunanya penyesalan. Wabakau ala ma aslafu, mereka betul-betul menangis terhadap apa yang telah mereka lakukan. Badalad dumu'i biddam, walaupun berganti darah air mata mereka, tidak ada lagi gunanya. Falau ra'aital a'la wal asfal min hadhihi ath-tha'ifah wan nar takhruju min manafidhi wujuhihim wa abdanihim wa hum baina athbaqil jahim wa hum yashrabuna badalan ladhi syarab ka'usil hamim wa yuqalu lahum wa hum ala wujuhihim yashabun dzuqu ma kuntum taksibun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Nah, kalau Anda melihat yang bagian atas dan yang di bawah dari kelompok ini, orang-orang yang ada di neraka ini, sementara api keluar dari tempat-tempat tembus nar, jendela wajah mereka dan tubuh mereka. Nah, artinya karena mereka terbakar, dan seperti disebutkan dalam surah Al-Mumazah, utama itu tatali ala afidatihim, menembus sampai ke dalam jantung-jantung mereka, menembus keluar dari wajah-wajah mereka dan badan-badan mereka, dalam keadaan mereka di lapisan-lapisan neraka jahim, gejolak neraka jahim, dalam keadaan mereka minum. Yani sebagai ganti kelezatan yang mestinya mereka dapatkan, rasakan kalau mereka taat, tapi mereka minum kausil hamim, gelas-gelas yang ada yang sangat panas, air-air yang sangat panas yang dikatakan oleh Allah. Yughathu kal muhli yashwil wujuh, mereka diberi minum yang sampai air-air tersebut menghanguskan, menghancurkan muka mereka dan juga memutuskan usus-usus mereka. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka sementara mereka diseret di atas muka-muka mereka, dzuqu ma kuntum taksibun, rasakan apa yang dulu kalian kerjakan. Bersabar, kamu bersabar merasakan adab tersebut ataupun tidak bersabar, islauha, masuklah kalian ke dalamnya. Kalian bersabar ataupun tidak bersabar sama saja. Yang jelas itu semua tidak lain adalah balasan sesuai dengan apa yang telah kamu perbuat. Dan Allah tidak zalim. Sudah Allah bentangkan, Allah berikan kamu akal, Allah berikan kamu mata, Allah berikan kamu telinga, Allah berikan kamu hati. Fama aghnat anhum afidatuhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum. Ternyata tidak ada gunanya. Makanya pantas orang-orang seperti ini, Allah katakan kal an'am bal hum adall, mereka lebih sesat, lebih jelek daripada binatang. Binatang saja mah merasa malu untuk mendekati yang sejenis dengan dia. Binatang. Ya. Baru kemarin kita lihat mereka tidak mau. Walaqad qarraballahu subhanahu masafatal adab baina hadhil umma wa baina ikhwanihim fil amal. Dan Allah dekatkan, Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan jarak adab antara umat ini dan saudara-saudara mereka dalam perbuatan. Faqala mukhawifan lahum an yaqa'al wa'id. Ini artinya Allah berfirman, yakni kata beliau membuat menakut-nakuti mereka, jangan sampai mereka terkena ancaman tersebut. Wa ma hiya bainina dhalimin bi ba'id. Yang seperti itu tidak jauh dari orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang zalim. Beliau nukilkan sini syair qala rahimahullah fayana kihi dzukrani yuhannikumul busyra fa yauma ma'adin nasi innalakum ajra kulu washrabu waznu walutu wa abshiru fa innakum zuffan ilal jannah zuffan ilal jannati zaffan ilal jannati al-humra. Fa ikhwanukum qad mahmuhidu ad-dara qablakum. Qad mahadu ad-dara qablakum. Wa qalu ilayna ajilu lakumul bushra. Wa ha nahnu aslafun lakum fi intidharikum. Sayajma'una al-jabbaru fi narihi al-kubra. Wa la tahsabu anna alladhina nakahtum yaghibuna ankum. Bal tarawnahum jahra. Wa yal'anu kullun minkum li khalilihi. ويشقى به المحزون في الكرة الأخرى يعذب كل منهم بشريكه كما اشترك في اللذة توجب الوزر. Wahai orang-orang yang menikahi laki-laki, selamat, berita gembira buat kalian. Pada hari ketika manusia dikembalikan, sungguh kalian dapatkan ganjaran. Makan minumlah, berzinalah dan lutilah, berbuatlah homo. Gembiralah karena kalian sedang berpengantinan, mengadakan walimah, pesta. Ila jannatil hamra, ke surga yang, ke taman yang merah, yakni api neraka. Fa ikhwanukum, saudara-saudara kamu telah membentangkan, menyiapkan tempat untuk kamu sebelum kamu. Mereka berkata, kepada kami, bersegeralah kalian untuk dapatkan berita gembira. Buat para pelaku, homo. Juga yang perempuan. Inilah kami, kami adalah pendahulu kalian, salaf kalian, untuk menunggu kalian. Insya nanti akan nanti. Al-Jabbar akan mengumpulkan kita, menyatukan kita di dalam neraka yang besar, dalam api yang sangat dahsyat. Janganlah kamu mengira bahwa yang kamu nikahi dulu gaib, hilang dari kamu. Bahkan kamu akan melihatnya terang-terangan, akan nyata dengan akan kamu lihat sendiri menunggu kamu. Masing-masing dari kalian akan melaknat, mengutuk pasangannya. Wa yashqa bihil mahzun fil karratil ukhra, dan celaka karenanya orang yang duka fil karratil ukhra, di akhirat nanti. Yu'adzab kullun minhum bisyarikih, masing-masing akan disiksa dengan pasangannya. Sebagaimana dahulu mereka bersekutu bersama-sama merasakan lezat yang menghasilkan dosa. Maka ya, begitu dahsyat, begitu jelek. Antum para thalabah yang punya teman dekat, hati-hati. Ya. Nah, kita di Yaman dulu, walaupun kita dari Indonesia, kita sangat hati-hati bermain dengan sesama kita. Sehingga kalau misalnya berangkulan, misalnya itu biasa bagi kita. Di Yaman itu jadi catatan, jadi sorotan. Sehingga kita berusaha untuk tidak berangkulan di depan mereka. Walaupun kita di sama-sama kita mungkin biasa. Ini. Ya, maka ini para aba, para ummahat yang paham tentang anaknya, beri peringatan, beri. Ini bahaya, ini sangat berat, sangat jelek. Lebih-lebih juga yang pasangannya memang pasangan laki perempuan. Tutuplah, ya, tutup semua pintu yang bisa membawa kepada itu. Ketat kakunya orang otoriter sendiri, anak kita sendiri, ya, anak kita sendiri. Para aba juga yang menitipkan putranya di sini, percayai mereka, para muda risin. Bantu dengan berikan masukan, berikan nasihat. Tentang ini beri apa namanya, tentang watak anaknya paling tidak mau diajak. Ananda seperti ini, bagaimana keadaannya? Ya, tolong bantu. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kami hanya para muda risin, belum tentu tahu mengenal bagaimana watak anak tersebut. Karena banyaknya. Anda yang para abak, para umat yang paham, bantulah. Terangkan tentang keadaan dia bagaimana. Terlihat mungkin oleh para mudarisin, para musyrif melihat ada sesuatu yang terjadi perubahan pada diri ananda. Kemudian mereka dekati, kemudian ada komunikasi, terlihat disampaikan ke orang tua. Jangan langsung, wah gak mungkin anak saya seperti itu. Masya Allah, suci sekali anaknya. Gak terima. Bawa pulang kalau begitu, diri sendiri. Ya, selamatkan. Anda lebih tahu tentang anak. Ini tahun kita seperti itu. Bukan kita hanya mengharapkan apa namanya, antum tepat-tepat bawa melunasi SPP-nya mereka, ya. Sarprasnya mereka, uang jajannya mereka. Lebih. Itu yang membantu, lebih mendukung. Baik. Qala rahimahullah. Di sini disebut beliau fil ajwibah amma ihtajja bihi man ja'ala uqubata hadhil fahisyah duna uqubati zina. Bantahan, sanggahan terhadap orang-orang yang berdalil atau yang berargumen bahwa hukuman pelaku keji ini, pelaku luti ini berada di bawah hukuman zina. Ya. Qala rahimahullah. Amma qauluhum innaha ma'siyatun lam yaj'alillahu fiha haddan mu'ayyana. Perbuatan luti homo ini adalah maksiat yang tidak Allah jadikan hukum had tertentu untuknya, khusus untuk luti ini. Fajawabuhu min wujub. Bantahan terhadap pendapat ini dari beberapa sisi. Ini ilmu. Qala rahimahullah ahaduha. Annal muballigh anillahi ja'ala hadda sahibiha al-qatla hatman. Siapa muballighnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan tentang Allah dari Allah. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Ya. Rasulullah menyebutkan dalam sunnahnya. Sahihah. Menjadikan hukuman had bagi pelakunya harus dibunuh. Pelaku homo harus dihukum mati. Berdasarkan apa? ketetapan dari Rasulullah SAW. Wa ma syara'ahu Rasulullah SAW fa innama syara'ahu anillah. Apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sebagai syariat itu adalah syariat dari Allah, dari atas 7 lapis langit. Allah menyatakan wa ma yantiqu anil hawa. Allah menyatakan wa in tuti'uhu tahtadu. Allah menyatakan wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Fa in aradtum an hadda ghairu ma'lumin bisyara' wa huwa batil. Kalau kamu ingin bahwa hukuman had untuk pelaku homo tidak ada dalam syariat, maka pendapat ini batil. Fa in aradtum annahu ghairu thabit binashil kitab lam yalzam min dzalika intifa'u hukmihi li tsubutihi bisunnah. Kalau kamu anggap bahwa itu tidak ada dalam sunnah, dalam nas dan dalam Al-Qur'an, dalam dalilnya tidak ada dalam Al-Qur'an, itu tidak harus. Itu juga hilang di dalam sunnah. Kenapa? Ada sunnah yang menunjukkannya. Bagaimana yang lalu? Man fa'ala man amila amal qaumi Lut wal fa'il wal maf'ul uqtuluh. Ya. Qala rahimahullah atani anna hadha yantaqidu alaikum birrajm fa innahu innama thabata bisunnah. Artinya pendapat mereka hukum itu karena enggak ada di dalam Al-Qur'an berarti enggak berlaku. Nah, bagaimana dengan sama seperti itu ya, membantah kamu juga bagaimana dengan rajam. Nah, fa innahu thabit bisunnah. Hukuman rajam berlaku disebutkan di dalam sunnah. Ada hikmah kenapa Allah tidak tunjukkan, tidak masukkan di dalam Al-Qur'an lafadznya. Karena Al-Qur'an ini adalah rahmatan lil alamin. Rahmat. Tinggal lafadznya ini kata-kata ini, ini apa namanya? Yang seperti ini mungkin yunafir min membuat lari orang. Ya, itu salah satu di antara hikmah kenapa lafadznya dinasikh, dihapus tapi hukumnya tetap. Nah, selain sebagai ujian keimanan, nah sikap membenarkan bahwa itu datang dari Allah juga untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini adalah kalamullah yang merupakan rahmat ya bagi alam semesta, bagi manusia. Qala fa in qultum bal sabata biqur'anin nusikha lafdhuhu wa baqiya hukmuhu. Kalau kamu katakan itu sabit dalam Al-Qur'an, dinasikh lafadznya, tinggal hukumnya saja yang ada. Qulna fa yantaqidu alaikum bi haddi syaribil khamr. Terus artinya bagaimana dengan hukum peminum khamr? Artinya kalau kamu katakan sabit di Al-Qur'an, ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan lafadznya dinasikh. Nah, bagaimana dengan orang hukuman orang khamr? Khamr kan juga tidak ada hukumnya dalam Al-Qur'an kan? Iya, tidak ada kan? Tidak ada. Mana ada dalam Al-Qur'an tuh orang yang hukuman had untuk orang ya apa? Yang minum khamr itu dicambuk 40 kali atau yang sebagian apa? Dari Umar bin Khattab mungkin 80 kali ya. Nah, tidak ada. Tapi sabit dari sunnah. Nah. Atsalis yang ketiga, anna nafya dalilin muayyan la yastalzim nafya mutlaqid dalil. Ini faedah juga. Ini termasuk faedah. Nah, menafikan satu dalil tertentu tidak harus menafikan dalil secara mutlak. Nah, mutlaqud dalil. Artinya dalil itu mungkin dari Al-Qur'an tidak kita dapatkan, tapi bisa dari sunnah. Bisa dari ijma'. Bisa dari qiyas, begitu maksudnya. Karena mutlaqud dalil itu dalam hukum syariat kita ada dari Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas. Dalam sebagian madhab ada aqwal sahabah. Ya. Nah. Qala wala nafiyal madlul, demikian pula tidak berarti harus menafikan madlul, sasarannya objek yang ditunjukkan oleh dalil tersebut, belum tentu. Kalaupun misalnya dalam Al-Qur'an tidak ada, belum tentu ini dihapus hukumnya. Ya, sasarannya masalah yang ditunjuk itu dihapus juga, dinafikan juga. Fa kaifa wa qad qaddamna, dan telah kami, bagaimana lagi? Nah, buktinya apa? Telah kami kedahulukan, sudah kami haturkan, sudah kami kedepankan. Annad dalil, alladzi nafaitumuhu ghairu muntaqin. Bahwa dalil yang kalian nafikan, yang kalian tolak itu enggak ternafikan. Tetap ada. Tentang hukum, misalnya hukuman untuk orang yang berbuat homo ini tadi. Mana buktinya itu tadi? Pelaku dan maf'ul sama-sama dibunuh. Nah, walaupun dalam Al-Qur'an enggak ada. Wa amma qaulakum innahu wat'un fi mahallin la tashtahihi at-tiba'. Bahwa itu perbuatan homo itu adalah menggauli di tempat yang tabiat manusia itu menolak, tidak menyukainya. Barakaballahu tiba ala nufrati minhu. Bahkan Allah jadikan tabiat manusia itu lari dari perbuatan jelek ini. Jijik. Nah, fahuwa kawat'il maitati wal bahimah. Itu sama seperti menggauli mayat, bangkai dan binatang. Fajawabuhu min wujuh. Jawabannya dari beberapa sisi. Ada ahaduha annahu qiyasun fasidul i'tibar. Qiyas yang rusak pertimbangannya. Artinya ini beda dengan itu, gitu loh. Enggak bisa dikiaskan. Mardudun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jama'is sahabah. Kama taqaddama bayanuhu. Tertolak berdasarkan sunnah Rasulullah, ijma' para sahabat sebagaimana yang telah lewat. Nah, sisi yang kedua, an-naqiyas wa'il amrat al-jamil alladhi fatanna fitnatuhu turbi ala kulli fitnatin ala wafi atanin aw imratin maitah min afsadil qiyas. Nah, mengkiaskan, menggauli amrat al-jamil, anak yang cantik, anak laki-laki yang belum tumbuh janggutnya, yang fitnahnya lebih berat daripada dari semua fitnah. Nah, turbi ala kulli fitnatin. Kalau itu dikiaskan dengan orang yang menggauli binatang atau mayat wanita, itu adalah kias yang paling rusak. Artinya enggak bisa disamakan. Nah, tidak bisa disamakan. Yang ini bangkai binatang, ini anak manusia hidup. Tapi laki-laki. Nah, beda kan? Enggak bisa dikiaskan. Wa hal ta'ghazna taghazzala ahadun qad bi'atan aw bi'baqarah aw maitah. Nah, coba tanya, apa pernah orang ada orang yang merayu apa? Atan, keledai betina. Apa ada orang yang merayu, membujuk sapi betina atau mayat? Ada yang merayu? Tidak ada. Ausa badalika akla asyik. Atau dia menawan. Atau misalnya perbuatan seperti itu menawan akal orang yang sedang jatuh cinta. Di perbuatan seperti itu. Ya. Ada, apakah mungkin ada orang yang normal atau orang yang sedang jatuh cinta itu bisa rindu kepada keledai betina. Tertarik kepada sapi. Tertarik kepada mayat. Aw asara qalbu, atau tertawan hatinya, tertambat hatinya kepada benda-benda ini. Aw istaula ala fikrihi wa nafsihi, atau bersemayam menguasai hati dan jiwanya. Falaisa fil qiyasi afsad min hada. Nah, tidak ada kias yang lebih rusak daripada ini. Nah. Ya. Nah, apa mungkin ada? Tapi, artinya, coba lihat bagaimana keadaan orang itu dengan anak yang masih murdan, tertarik, ya. Nah, dan maaf ini mungkin ada jemaah lebih-lebih anak-anak orang Arab. Nah, ya, anak-anak kita juga, nah, yang mungkin masih di bawah, yang pokoknya yang belum tumbuh janggutnya, ya, yang belum tumbuh janggutnya. Nah ini mah, nah. Zaman siapa lagi sekarang zaman ini sangat-sangat mengkhawatirkan pergaulan mereka juga. Maka para mas'ulin punya tanggung jawab, ya, punya tanggung jawab menjaga hal ini. Nampak, ya, kedekatan yang aneh, yang lain, ya, walaupun misalnya kelihatannya seperti dibuat wajar lah, tapi ada sesuatu yang berlebih maka, ya, dikat, diputus. Walaupun bukan diputus, mereka diputus hubungan, tapi diarahkan. Jangan sampai mereka terlanjur. Baik. Yang ketiga insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan lain aja. Nah, ini itu dua hal. Nah, ini bala atau mengerikannya. Kita alhamdulillah pada kesempatan yang di zaman ini orang LGBT mulai dihidupkan, dibela, dilindungi. Subhanallah. Nah, ya. Ini betul-betul menyesakkan dada dan kita jadi nah, pandangan kita dua itu. Kita benci dengan perbuatan tersebut, juga kasihan mereka yang terjumus dalamnya. Sedih kita. Ya. Nah, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah sembuhkan mereka dan juga Allah beri hidayah. Dan Allah berikan taufik kepada para pejabat yang berwenang, para penguasa untuk betul-betul memangkas ya, akar-akar penyakit ini supaya tidak semakin menyebar dan sehingga menyebabkan bangsa dan negara ini yang kita cintai ini menjadi hancur gara-gara segelintir orang yang melampiaskan syahwatnya dengan cara yang tidak benar ini. Kita benar berdoa agar Allah berikan taufik penguasa kita untuk dibimbing oleh Allah memperhatikan kemaslahatan Islam dan kaum muslimin terutama.